Yesus kuas nyasoarer tenuk tuno Yerusalem. Sewit bo nyir metwa Yesus kedu maros provinsi Yudea ge, marbainus Antiochia ge o provinsi Syria ge, marajer Iria lema Yahudi mato agare marbohe. Kol nye lema rato satena mire mak tio hatnye tak Musa ge, desige mo ana hula sugu lema yaori he. Kesye Paulus yor Barnabas rgeyer, marata runuror irje sekreti tunge katu rata nuk des. Lemaden jirmia tua Yesus maminti Antiochia ge, religir jum martabal Paulus yor Barnabas, marsusu sirma anarba Yerusalem, tiret Yesus kasenya soare, artabal gergerata rema rahestun ge katu des. Denjir mia tua Yesus maminti Antiochia desikrir lagu tur Paulus wait luides, mati rait wait nugek seri ge bonyo, rulaksir, ode Paulus wait luides iger laut marba Yerusalem. Juat Paulus ralagu tilasmir Fenisia ge, ode provinsi Samaria ge, desio rahesti irmia tua Yesus maminti lasmero provinsi desio he. Iria lema Yahudi nareda gunortuneg wait limosal desikri, martoha Yesus kede. Giwat irmia minti desrato moluk tela despionyo ramuk mugara marmarasir. Giwat Paulus wait luigi ranait Yerusalem bonyo, iribun matua Yesus keti nus des rorger geratare, artabal Yesus kwasinya suare ragi tamaral sir. Lemade Paulus yur Barnabas rahesti sir, tiktela ribun hula sogo iyalah desikremumu, juat derugi rabrita briteras keti iria lema Yahudi nare. Keskede irnya tuha Yesus ke dumaros lui farisige, negeram dirmer tanuk marbohe. Iria lema Yahudi nare musti morato satena tare, ode musti mor tohat nyetak Musa nekredakun. Lema de Yesus kuasinya suare, ode gergera tare rawak sir martenuk tundes. Jawatir jesi kreit daya lito klen ge sosodagun titun ratenuk des. Lema de Petrus simdir, matianuk tisir de biohe. Hei wai gue, miauhe tit nyemu munege, jalage hula suge ili gia umwaga brita-brita rasketi iria lema Yahudi nare. Marto molu oder toha Yesus kedagun. Ode hula suge mesana hie irge ralage. Ma inege liosu ohe ili giria lema Yahudi desikre. Kali al memean getisir. Kolane inalma iria Yahudi itnye dagun. Ode hula sogo lema igea mabiohe, itnye saliga it, ode sirnege saliga sir. Kali hula sogo yala rala takrala narema nel nyel, kalir toha Yesus kedagun. Kol jesige mo, gyan mane mibu ma mibayeta hula sogo tinam iyal desikre, ma minal har-haran beda nareti iria lema Yahudi ma toha Yesus nekrema lema rahara ralnede. Keteh miuria iria lema Yahudi narema musti mortohas nurato nyetak musage. Kali tiapno matrumat odeit jaguno lema taratal har-har desi. Hula sogo lema yaori hit kali tohat nyetak musage. De toha gohe hula sogue yaori hit kiali eras manos itiebut Yesus ke. Kola de ne hula sogue yaori hiria lema Yahudi nare tagunne. Petrus itanuk makteyo irribun maho gide sikrema masir. Martemul Barnabas yor Paulus marahes nyatoso telamasal sialiga hula sogue yala nare. Tegiwat terugi rabrita-brita rasketi iria lema Yahudi nare ne. Ode giwat Barnabas yor Paulus rahes tunde sikremak tei, desigo Yakobus tianuk mabiohe. Wai gue, mcomol mak tanuk tie, Simon Petrus dai nen mo tianu gohe, kehiye ige hula sogo siuswa silobulol baketi iria lema Yahudi nare, maili girja sikre dumma wasi iria sirdagun. Ktela negek diti, mak cho hatun heit lul so irmiane tula so goa sinyano are rata nugare marges kyolnye. Iti abu tula so goa tianuk mabiohe. Mak te ibonyo yanwe anak mahuruk. maksudi di Raja Daud tuasi sei malil jesi. Hoda na gusosan mamak. Maka gor se jesi ge mamalya ga huruk. Kala gol jesi, mamore iria Yahudi nare, ror iria lema Yahudi nare ragun, sirne mumu nege ana roba giau, nege iria guilik mawasi kuasirde. Matungu tanuk negre, hetlul soge klosutiri redi. Lema de Yakob siar tuna narema biohe. Kali gol jesi gemane kuregan magete turmia, iria lema Yahudi mato akula sodwe sikre, musti morto hat nyetak musa gemumu. Delema mot kesiat yakie, mato satisir, mat butisirohe. Keterahe ala rabartia dararene, orege terahe al rago gartela tare maramat nye, orege terahe al gisilaro ahar nekre, orege terao renularge dagun. Det surat sir dagun, mage te wanfetare rorwa manire itde ala tota chattit. Kalit nyetak musa nekre gyal agyo seit lulso, magia itsenwege irirer tomolude. Kali gyala moti sewinam reske, nyetak musa gerbacha, ore rabri tati Yahudi nare seria sambayan tia reti nugabeta gabibu. Arges tia tia keti iria lema Yahudi mato ha Yesus ke. Lema de Yesus kwa senya soare, ror gergera tare, artabali ribun mato ha Yesus mamin tia Yerusalem desmimu, raktem tema rohut ma religiri redum, Mara sosir maror Paulus ode Barnabas marbainus Antioquia geti provinsi Syria ge. Irnye krenege Judas, ani Barsabas dagun ode Silas. Irjerunege iralanti ribun matua Yesus ke ti Yerusalem ne. Lemade Yesus kwa sinya suara erge siat-tiak ke. Maralti Silas yor Judas, mair Jerudes anaret biainus Antioquia ge. Atyah yara ges des, Krela gegolnye. Harawai mye. Harami teners ketye. Haram nyege Yesus ke wasinya soaram. Mamyor gergerat mamin Yerusalem ge. Atya harami ges nyege. Ngesti iri alema Yahudi ma tohak Yesus mamin ti Antokia ge. Ror nusalik mamin ti propinsi Syria ge. Ktiabal nuareti propinsi Kilikia ge dagun. Aram cemo luo he, arawai miato hak Yesus mamin ti Yerusalem nekre, dumar bai des mia raja re, tik tela nare mak kyur mia rala mire le mak tega i, ode le ma eras, keske de le mara mia sosir. Le ma den jara mia hogaram, mara mia tral sasam ge, ode aram milik irge na ruma, aram mia sosir mar bati rai tai. Rba oror Barnabas, Ode Paulus, irjeru aramilo bak sirne. Irjeru nege sirne rageta tena tarekhyal itie but Yesus Kristus ke. Lema da aramia so Judas yor Silas, marbati raitae, mamu dederu gebi samarlo sunyano aramige sti atya kekrala netie. Lema denje hula sogo memean ge gyo u, od aramio udagun. Mage te aramial hararmde dan ge tie ohe. Musti momtio ha Musa wasit nyetak kemumu, de aramial nyetak deruta namne tiebu. Eine gege temi heal ara bartia dararene, orege temi heal rago gartela tare maramat nye, orege temi heal agisi large len lara ditito hades, orege temi omien large dagun. Horewan fetare rorwa manirege teit diala tota chatit. Kali gol nye soso eto hak tela acat desikre, desige memlaya e. Desje, eras kema itnyumu. Lema denje irmya tua Yesus sama minti Yerusalem nekre, raso Judas yor Silas, artabala Paulus yor Barnabas, mare tiat-tiat reages desige ba. Denje irdiat des ramdir miartul yasir, makte yor bainus Antioquia geoa provinsi Syria ge. Gyo atranait sobonyo, rabu gir ribun matua Yesus ke, marwa huk sir mumu. Ode reta atyah ragis desigeti sir. Ode gyo atirya sikre rabacha atyah ragis desbyonyo irjibun matua Yesus niramuk mugara marmara sir. Kali atyah nye kre lage gyalu gara latare. Ode Yudas yor silas nege irmyane tula segwasi nyano sir dagun. Lemader surat irmya tua Yesus maminti sikre desyo soso dagun. Maral jau ralata krala nare. Odewet toto hagare. Ode Yudas yor silas ramin nudes krenge soso dagun. Makte yo giwat dergui rala marulak sirba Yerusalem bonyo. Irmya tuak maminti antukia desikre tanuk tisir marbohe. Mbia mamak. Odem lio suti irya maasoe desikre ohe. Aramiten eras ketisir dakon. Keske silas yout ma iminti antukia bo. Klala Paulus yor Barnabas, ramin tiantokia sosodagun, maror irribun salik nekrema rajar ode rabrita itiebut tulasogwe tunanare. Paulus yor Barnabas rasalisir. Lema de seguit bonyo Paulus biuti Barnabas de biohe. Muamat ba toli huruga ituait matoha Jesus ketinus nekremumu. Nege nuli ahohe ita tabrita hula sogwe tunanare tisirnei. Bamat seak sirti wait mormiori fareo heras tatiat. Lemadi Barnabas yo marba. Kekje bima Yohanes. Gyal morahal yan negeti Markus. Ma teo asir dagun. Kekje Paulus lema yo marori. Kali kio traminti propinsi Pamfilia ge. Deso Markus nege tutuk sirti des. Kali Ibrahim ma gyaria yorderu gede. Lemadi kirmia Paulus yor Barnabas railir. Ma rasali sir. Lema denje Barnabas siabuk Markus maderu gerbit larti marbai Siprus. Klala Paulus yilik silas mayuri. Malen laraba bonyo irmia toak maminti antokia desi kreraten hula sogwi. Mahyarak mamak Paulus yur silas odiale rasketi sirti wait babagi. Lema dederu ge arbar lolah nuare ti propinsi Siria ge ode propinsi Kilikia ge mati nu desi kre. Negeral jauh irriun matua Yesus ke, tiwait toto hagarema maljagau.